Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab Fadlul Mar'ah Ida tasabbarat ala waladiha walam tatazawaj. Bab keutamaan seorang wanita yang bersabar membesarkan anaknya dan dia tidak menikah. Yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia bersabar untuk mendidik, membesarkan anaknya dan tidak menikah. Hadatsana Abu Asim anna Has ibn Qahm an Shaddad ibn Abi Ammar an Auf ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Nahas ibn Qahm, dari Shaddad ibn Abi Ammar, dari Auf ibn Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ana wa mar'atun saf'aul khaddain, aku bersama dengan wanita yang saf'aul khaddain. Saf'aul khaddain itu wanita yang dia sudah meninggalkan berhias karena ditinggal suaminya, meninggal kemudian tidak berhias lagi sampai menghitam pipinya. Ya, sampai menghitam pipinya, itu adalah wanita yang meninggalkan tazayyun, berhias karena suaminya tidak ada atau meninggal dunia. Apa yang dimaksud itu saf'aul khaddain? Yang kedua, pipinya itu menghitam karena tidak berhias. Imra'atun amat min zawjiha, yaitu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Fasabarat ala waladiha, dia pun bersabar untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Kahataini fil jannah, maka seperti ini di surga. Ya, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Tetapi hadis ini ikhwan fi din azakumullah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif dikarenakan di dalamnya terdapat rawi yang bernama Nahas Ibn Qahm, ini dhaif, dan juga Syaddad Ibn Abi Amr, ini tidak pernah bertemu dengan Auf Ibn Malik. Jadi di dalam sanadnya ada dua kecacatan. Yang pertama, Nahas Ibn Qahm ini seorang yang dhaif periwayatannya, tidak bisa dipercaya periwayatan hadisnya. Kemudian Syaddad Abi Ammar ini tidak pernah bertemu dengan Auf Ibn Malik. Ya, tidak pernah bertemu dengan Auf bin Malik. Sehingga hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Tetapi perlu kita bahas di sini, ikhwan fi din azakumullah. Apakah benar demikian bahwasanya ada keutamaan khusus bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia tidak menikah lagi dan lebih konsentrasi untuk mengurus anaknya. Ya. Maka kita bahas di sini makna hadis ini, hadis yang dhaif ini. Ya. Wanita tadi tasabbarat ala waladiha, bersabar untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Hamalat nafsaha ala sabri ma'a shiddatin wa dhiqin. Yaitu seorang wanita yang dia menanggung beban, ya, untuk membesarkan dan mendidik anaknya, dia terus bersabar dalam keadaan susah dan payah. Ya. Fa idza mata zawjuha lam taqbal zawajan. Ketika suaminya meninggal dunia, dia pun tidak memilih atau memilih tidak untuk menikah. Wa innama tatasabbar. Dan hanyalah maksud dia adalah bersabar untuk mendidik anaknya. Ya. Dikarenakan ya min ajli an taquma ala tarbiyati waladiha. Yaitu tujuannya supaya dia konsentrasi untuk mendidik anaknya. Ya, mendidik dan membesarkan anaknya. Sehingga dia lebih memilih untuk menolak ya pinangan orang lain yang ingin menikahinya, dan dia lebih perhatian terhadap untuk membesarkan dan juga mendidik anaknya. Hal seperti ini, ikhwan fi din azakumullah. Al-mar'ah ya, allati ghaba 'anha zawjuha tasta'iddu li zawjiha min ba'dil ghaibah. Di mana di dalam hadis ini tadi digambarkan bahwasanya wanita tadi sampai hitam pipinya. Ada tinjauan syariat tersendiri tentang masalah ini, yaitu apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaknya dia meninggalkan untuk berhias. Ya. Meninggalkan untuk berhias, namanya isti'jad. Ya. Setelah suaminya itu meninggal dunia. Ditinggalkan itu berhias. Karena seorang wanita berhias bertujuan untuk ya suaminya, bukan untuk siapa-siapa. Maka ketika suaminya meninggal dunia, hendaknya dia meninggalkan berhias, kecuali kalau dia hendak untuk ya menikah dengan laki-laki yang lain, tentunya setelah masa iddahnya itu selesai. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yura'i amsal hadhihi al-umur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan perkara-perkara yang seperti ini, wa hiya umurun nafsiyah dhaqiqatun jiddan, di mana ini adalah perkara ya kemanusiaan yang sangat rinci sekali. Walakin la yajibu lirajul ayyara imra'atahu fi hayatin la yardaha wa la yuhibbuha. Tetapi hendaknya tidak pantas bagi seseorang untuk menyuruh apa namanya istrinya untuk berpenampilan yang tidak dia sukai. Ya. Untuk berpenampilan apa-apa yang tidak dia cintai. Wa innama yatalabbasu hatta ya'lama ahli al-Madinah anna al-ghazwa aw as-safar qad 'ada. Ya. Yaitu ikhwan fi din azakumullah, hanyalah yang ada dibahas dalam syariat itu apabila seseorang itu safar, suaminya safar, maka sang istri juga hendaknya apa namanya meninggalkan berhias. Meninggalkan berhias, ya, payas, ya, bahasa sininya sama bahasa sini. Hatta ya'lama ahlul Madinah anna al-ghazwa aw as-safar qad 'ada. Sampai penduduk Madinah atau penduduk sebuah kota tersebut yang wanita itu tinggali mengetahui bahwasanya suaminya itu pulang dari safarnya. Maka sebelum suaminya sampai ke rumahnya, barulah sang istri tersebut dandan, ya, berhias, payas, ya. Maka hendaknya demikian. Tapi ketika suaminya tidak ada, ini kita tidak berbicara suaminya mati, suaminya sedang safar, maka hendaknya seorang istri jangan berhias, tinggalkan berhias. Setelah suaminya mau pulang, baru dia berhias. Ya, hatta tantashita syaitha, sampai rambut-rambut yang apa namanya gendel gitu, rambut apa namanya kalau rambut-rambut yang tidak rapi disisir. Kan? Di mana hendaknya seorang wanita tidak berhias ketika suaminya tidak ada. Baru ketika suaminya hendak pulang, barulah dia berhias, menyisir rambutnya, menata pakaiannya, menata rumahnya, ya, dan bersiap-siap menyambut suaminya, sehingga suami tersebut pulang dalam keadaan istri itu dilihat itu nyaman. Dan ini adalah ciri wanita yang salehah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, ciri daripada wanita salehah adalah idza ra'aitaha tasaratka. Seorang wanita yang salehah cirinya adalah apabila suaminya memandangnya, maka akan membuat suami itu senang, akan membuat suami itu sumringah, membuat suami itu kangen dengan istrinya. Dan demikian kebalikannya, kalau ciri daripada wanita yang tidak baik, yang tidak salehah, adalah ketika suaminya melihatnya dia muram. Ketika pulang ke rumahnya, rumahnya berantakan. Ketika di rumah tidak berhias, tapi ketika suaminya pergi berhias. Ketika di dalam rumah tidak mau berhias untuk suaminya, tetapi ketika mau belanja ke pasar, keluar, susu dia berhias. Maka yang seperti ini, ikhwanul fiddin a'azakumullah, wanita yang tidak baik. Maka hendaknya diperbaiki. Ya, hendaknya diperbaiki. Jangan langsung difirak, ya. Jangan langsung, wah, cerai saja ini, cari yang lain. Ya. Tentunya diperbaiki. Kalau serba cari yang lain, nanti ganti cari yang lain, wah, ini repot nanti. Sehingga ikhwanul fiddin a'azakumullah, fahadil mar'ah allati mata 'anha zawjuha laysa laha hajatun fit tazayyun wa islahi sya'ni thiyabiha wa zinatiha. Sehingga wanita ini yang telah ditinggal mati oleh suaminya, tidak ada kebutuhan bagi dia untuk berhias. Tidak ada kebutuhan dia untuk memperbaiki pakaiannya, perhiasannya. Hakadza fi katsirin minal halat. Demikian kebanyakan dari keadaannya. Ya. Sehingga ikhwanul fiddin a'azakumullah, demikianlah seorang wanita berhias untuk suaminya, bukan untuk yang lainnya. Kemudian walaupun hadis ini dhaif, tetapi perlu kita bahas tentang tadi, ya, apakah benar afdal bagi seorang wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia tidak menikah lagi dan konsentrasi untuk mendidik anaknya? Maka di sini ada pembahasan, ya, pembahasan, ya, bahwasanya amma idza kanat tajidul 'anat wa la tasbir 'an az-zawaj. Ya. Adapun ketika seorang wanita dia mengkhawatirkan pada dirinya, artinya secara asal boleh-boleh saja dia berkonsentrasi untuk mendidik anaknya dan tidak menikah. Tetapi kalau dia dapati dalam dirinya kecenderungan atau dorongan untuk berbuat yang tidak baik, ya, wala tasbiru 'an az-zawaj, dan dia tidak sabar untuk menahan diri dari hawa nafsunya, ya, wa kadzalika yakunu yatimuha la yudhi, ya, fa innahu katsiran ma yakunu ar-rajulu salihan fa yunzilu al-yatim manzilatal walad. Demikian pula, ya, ketika anak yatim tersebut tidak dilalaikan apabila dia menikah. Bahkan kebanyakan kalau seorang yang soleh, dia menikah dengan seorang janda, dia akan menjadikan anak yatim yang dibawa oleh istrinya seperti anaknya sendiri. Fahina idin la ba'asa bidalik. Maka ketika itu tidak mengapa bagi seorang wanita, bahkan wajib apabila dia sudah khasyatul anad, takut pada dirinya untuk terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, maka wajib baginya untuk menikah. Maka sebenarnya kembali kepada diri wanita tadi. Bagaimana ciri-cirinya? Yang wajib sudah menjada, wajib menikah lagi. Ciri-cirinya yang bagaimana? Sebenarnya gampang. Ketika dia bersuami, penampilannya biasa, gayanya biasa, tapi ketika sudah jadi janda, penampilannya luar biasa. Menor paesnya. Nah, yang seperti ini, wa'alaikumussalam, berarti dia khasyatul anad. Sangat dikhawatirkan akan terjatuh terhadap perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka wajib bagi dia untuk menikah dan menerima pinangan siapa saja yang datang dari kalangan orang yang soleh. Demikian, wa'alaikumussalam. Sehingga jangan beralasan, saya ingin berkonsentrasi untuk mendidik anak saya, tetapi didapati wanita tadi berhias, menor paesnya, ya, keluar dari rumah pakai minyak wangi, sudah, ini sudah enggak baik. Maka wajib bagi yang mengenalinya atau bagi walinya, bagi saudaranya untuk mengingatkannya segera menikah. Ya, demikian ikhwan fillah asakumullah, perkara yang harus kita perhatikan. Kemudian faedah, walaupun hadis ini dhaif, faedahnya adalah pentingnya mendidik anak kita. Faedah yang kedua, ya, pentingnya kita memperhatikan anak yatim. Khususnya anak yatim ini lebih khawatir kita. Karena hak anak yatim tersebut dimiliki, dipegang oleh ibunya. Artinya dipegang oleh ibunya. Ketika abinya meninggal dunia, sang ayah akan mewarisi harta. Kebanyakan masyarakat, ya, ibunya ini langsung menguasai semua harta suaminya dan tidak dibagi secara waris atau bahkan ditunda. Wong ibu belum meninggal kok, saya belum meninggal misalkan istrinya, dengan alasan itu karena ini dulu harta gono gini, walaupun harta gono gini harus dipisah. Ketika suaminya meninggal dunia, maka sang anak memiliki hak untuk mendapatkan waris. Apabila ibunya tidak memberikan haknya, maka ibunya zalim. Ini berarti makan harta anak yatim. Hati-hati. Bahaya sekali yang seperti ini. Tujuannya ingin mendidik anaknya, malah makan harta anak yatim. Thayyib, kalau memang masih kecil, harta itu disimpan. Harta itu disimpan, tetapi pembagiannya harus jelas. Misalkan seorang suami meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri, dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Masih kecil. Maka sang suami ini meninggal dunia, anak tadi, dua anak menjadi yatim. Maka kalau seperti ini sangat gampang pembagiannya. Ya, sang istri mengambil jatahnya, kemudian lebihnya untuk anaknya. Ini sangat jelas sekali, ikhwana fillah rahimakumullah. Bahkan jatah yang paling banyak adalah bagi anaknya yang yatim. Istrinya paling seberapa. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, seorang wanita yang salihah ketika kehilangan suaminya, maka banyak hal yang harus dia perhatikan. Harta suaminya sebagian besarnya adalah hak anaknya. Maka jangan engkau gunakan, ya, jangan engkau makan, karena itu berarti makan harta anak yatim. Sangat berbahaya. Adapun kebutuhan-kebutuhannya, itu tanggung jawab orang tuanya dan tanggung jawab walinya. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, bab adabul yatim. Bab mendidik anak yatim. Hadatsana Muslim qala hadatsana Syu'bah an Syumaisah al-Ataqiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah fa qalat, telah menceritakan kepada kami Muslim. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad Al-Ataqi, ini imam besar dalam ilmu hadis, ya, dari Irak. Dan beliau yang pertama kali berbicara tentang ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil di Baghdad. Ini Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Warad Al-Ataqi Abu Bistam Al-Wasiti. Beliau seorang yang fiqah, seorang yang hafid, seorang yang mutqin. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 660 Hijriah. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Sehingga dari sini sudah sangat jelas. An Shumaisah Al-Ataqiyah. Shumaisah Al-Ataqiyah juga thiqah. Ini seorang wanita. Ya, syekhah. Guru hadis. Ketika itu beliau mengatakan Zikra adabul yatim inda Aisyah. Disebutkan tentang pendidikan anak yatim di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, maka Aisyah mengatakan inni la adribul yatim hatta yanbasita. Ya. Sungguh aku akan pukul anak yatim. Ya. Sungguh aku akan pukul anak yatim sampai ya dia ridha, yaitu sampai yang dasita, yaitu maknanya sampai perbuatan anak yatim tersebut, perilaku anak yatim tersebut menjadi perilaku yang diridhoi, yaitu baik. Itu sama perlakuannya. Apabila anak yatim ataupun tidak, kalau memang sudah 10 tahun tidak sholat, wajib bagi walinya untuk pukul dia. Sebagaimana anak kita. Sehingga ini menepis beberapa keyakinan sebagian orang kalau anak yatim itu enggak boleh dipukul. Kualat kalau mukul anak yatim. Ini justru salah. Justru salah. Justru di antara metodologi pendidikan adalah memukul. Tetapi tentunya sebagaimana kita ulang-ulang, pukulan pendidikan. Bukan pukulan untuk menyiksa, pukulan karena amarah, pukulan balas dendam, pukulan karena melihat dia ya nakal, kemudian kita marah dipukul. Bukan. Tetapi pukulan yang mendidik mereka. Sampai benar-benar mereka berperilaku dengan perilaku yang baik, yang diridhoi. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, riwayat ini, riwayat dari Aisyah sangat pendek, memberikan faedah kepada kita, alal mu'min ayuhasiba nafsahu fi dharbil yatim. Bagi seorang mu'min, hendaklah dia yuhasiba nafsah fi dharbil yatim, untuk memperhitungkan ketika hendak memukul anak yatim. Seperti kita memperhitungkan ketika mau memukul anak kita. Wala ba'sa yadribahu darban muji'an. Dan tidak mengapa untuk memukulnya anak yatim dengan pukulan yang mengagetkan dia. Dengan pukulan yang akan dia ingat. Idza kana yara fihi maslahatah. Apabila dilihat ada maslahatnya. Ya. Pukulan yang tidak berbahaya tetapi akan dia rasakan terkaget. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, tempat-tempat ya yang aman untuk memukul mereka, memukul anak-anak, dia akan kaget. Seperti misalkan kita tangan itu di sini, ini kan suaranya keras, tetapi nggak sakit mereka rasakan. Ya, di istilah apa ya, gitu. Ini kan nggak sakit, tapi dia akan kaget. Itu salah satu mukul. Dan juga misalkan kalau jewer. Itu jangan di sini, ini rawan. Di sini, dan tidak usah dipelintir. Cukup diangkat saja. Itu mereka sudah kaget. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah demikian. Kalau Allah memang dipelintir, ingat, jangan keras-keras dan jangan di bawah, tapi yang di atas. Itu metodologi-metodologi yang diajarkan oleh para ulama banyak. Ya, memukul, ya, seperti di tangan misalkan dipukul. Ini, itu bunyinya sangat keras tapi rasanya enggak ada. Di bagian telapak tangan dipukul. Keras ya, kaget ya. Tapi enggak terlalu sakit rasanya. Beda kalau di sini. Di sini di punggung daripada tangan, kita mukul enggak keras tapi rasanya sakit. Ya, selama kita mukulnya pakai tangan atau pakai sesuatu yang aman, ya, kita itu ya, sedikit, tetapi dia akan merasakan kaget. Itu juga daerah yang aman. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, hendaknya kita memperhatikan ya, pukulan tersebut, pukulan yang bisa memberikan pendidikan kepada dia. Bukan pukulan-pukulan yang membahayakan, dipukul kepalanya ini bahaya, jangan. Ya, walaupun pakai tangan atau pakai alat, jangan di tangan, jangan di kepala. Ya. Jangankan kita, anak kita. Orang-orang kafir yang sedang berperang melawan kaum muslimi ketika di medan tempur tidak boleh dilukai mukanya. Tidak boleh dipukul mukanya. Apalagi ini dalam rangka pendidikan. Jangan ditampar, ditempiling, jangan. Itu sudah salah dalam metodenya. Dan wa ya'rifu min nafsihi sidqal mahabbah. Sehingga dengan pukulan tersebut harus diketahui, pukulan itu adalah muncul dari kejujuran kecintaan terhadap anak yatim ataupun anak kita. Bukan dari kemarahan kita. Kita pukul dia karena kita cinta sama anak kita dan anak yatim. Makanya dipukul. Wasyafaqa alaih. Dan benar-benar cinta, benar-benar perhatian terhadap anak tersebut. Fa in kana khalisan niyyah kana mu'addiban lahu lillah. Sehingga kalau dia ikhlas dalam mendidik, maka dia akan mendidik dengan cara yang benar, ya, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni yu'addibul yatima lillah wa ibtigha'a mardhatih. Dia didik anak yatim karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Fa innahu la ba'sa hina idin ay yadribah. Maka ketika itu tidak mengapa untuk memukul anak yatim dalam rangka pendidikan. Seperti kita memukul anak kita. Ya. Ingat, pukulan kita adalah pukulan pendidikan. Pukulan-pukulan amarah, pukulan emosi, ataupun pukulan-pukulan yang meluapkan dendam kita kepada anak tersebut. Jangan. Apalagi dendam sama orang tuanya, kemudian kepada anaknya kita dendam. Lah, enggak boleh. Yang seperti ini sikap-sikap yang tidak pantas. Kemudian bab yang berikutnya, fadlu man mata lahul walad. Bab keutamaan yang meninggal putranya, yaitu keutamaan ditinggal mati oleh anaknya. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik 'an Ibn Shihab 'an Ibn al-Musayyib 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Ismail qala haddatsana Malik, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibn Shihab, dari Ibn al-Musayyib, dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini jelas hadisnya sangat sahih, dilihat dari sanadnya sudah sangat jelas. Qala la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fatamassahu an-nar illa tahillatul qasam. Tidaklah meninggal bagi seorang di kalangan kaum muslimin, yaitu tiga dari anaknya meninggal dunia. Tidaklah ada tiga anak yang meninggal dunia yang dimiliki oleh seorang kaum muslimin. Ya. Kemudian dia akan tersentuh oleh neraka jahannam. Kecuali pasti akan dipenuhi janji. Artinya apa? Hadis ini maknanya, la tamassuhun nar. Ya. Illa massatan misla tahillati qasamil halif. Seorang yang ditinggal mati oleh tiga anaknya dan dia bersabar atasnya, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka jahannam kecuali semisal sentuhan tahillata qasamil halif. Ya. Semisal seseorang itu bersumpah. Semisal seseorang itu bersumpah. Sebentar atau lama seorang bersumpah. Demi Allah kan sebentar. Qadra ma yahillu bihil qasam. Yaitu kecuali hanya selama seperti dia ketika bersumpah. Sangat sebentar. Ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi seseorang yang ditinggal meninggal dunia oleh anaknya. Apalagi yang berjumlah tiga. Apabila dia ikhlas dan sabar dalam menghadapinya, dia tidak akan tersentuh api neraka. Taruhlah tersentuh, hanya sekedar semisal sumpah itu selesai. Ya, sangat sebentar sekali. Sehingga dari hadis ini sangat jelas memberikan faedah kepada kita keutamaan bersabar alal musibah. Keutamaan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Wa anna ma yubtala bihi al-'abdu fa yasbiru 'alayhi yukaffiru 'anhu bihi min sayyi'ati. Atau yukaffar 'anhu min sayyi'ati. Dan bahwasanya ketika seorang hamba itu diuji oleh Allah, dia bersabar, maka dihapuskan darinya dosa-dosanya dan kesalahannya. Wa yarfa'ullahu bihi darajatihi, dan Allah akan angkat derajat dia. Wa yunajjihi Allahu ta'ala minan nar bi'iznillahi al-'azizil ghaffar. Dan Allah akan selamatkan dia dari neraka jahanam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-muslim alladhi yamutu lahu al-aulad wa huwa yahtasibu bidzalika al-ajra indallah. Seorang muslim yang ditinggal mati oleh anak-anaknya dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, yadkhulu ma'humul jannah, dia akan masuk bersama anaknya tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan bagi seseorang yang memiliki anak. Keutamaan seorang yang sabar di dalam musibah yang terkait anak tadi. Baik itu musibah sakit, karena kita itu tentunya antum yang memiliki anak akan paham tentang masalah seperti ini. Semenjak kita memiliki anak, dari semenjak anak itu di kandungan, itu sudah menjadi sebuah ujian bagi kita. Kita gak bisa tidur nyenyak, kita harus membiayai istri, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan istri karena istri tidak bisa saat mengandung. Belum lagi nanti melahirkan, ya, sebuah ujian sendiri bagi kita. Butuh biaya, butuh tenaga. Setelah melahirkan, maka hampir-hampir kalau seorang sudah punya anak itu, hampir-hampir setiap malam itu gak bisa nyenyak tidurnya. Kan begitu. Tentunya para aba, para ummahat paham tentang masalah seperti ini. Itu ujian dari semenjak awal dalam kandungan, terlahirkan, saat bayi, ya, saat sehat pun jadi ujian. Apalagi ketika anak kita sakit. Ya, satunya sakit, baru sembuh, satunya sakit lagi, sembuh lagi, satunya sakit lagi. Ya, setelah sembuh, giliran uminya yang sakit. Demikian, ujian-ujian yang terus akan mengiringi kehidupan seseorang. Dan bisa dikatakan, walaupun itu harus kita bersabar dan dijalani dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi itulah yang namanya kenikmatan. Karena dengan seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya, apalagi sampai meninggal dunia, dikarenakan al-maut, ya, al-maut yang namanya kematian adalah musibah yang terbesar bagi seseorang. Maka musibah yang berentetan seperti itu sampai akhirnya berujung kepada meninggalnya tiga anaknya, dan dia bersabar, maka Allah pun akan membalas kesabarannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, kesabaran dia di dalam membesarkan anaknya sampai kemudian meninggal dunia. Dia bersabar mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, bukan dia malah protes, jazak dan semacamnya. Maka yang seperti ini, ikhwan fi din azakumullah, ya, tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang bersabar. Dan pahala yang seperti ini tidak akan bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sudah menikah dan mengalami ujian yang seperti ini. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. Rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana Abi an Talib bin Muawiyah an Nabi Zur'ah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyath. Ya, ini thiqah pula Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala hadatsana abi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Hafs bin Ghiyath. Ini juga seorang yang thiqah pula, tapi dia mudallis. An Talib ibn Muawiyah, dari Talib ibn Muawiyah, an Abi Zur'ah, dari Abi Zur'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sabi, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang bayi. Faqalat, dan dia mengatakan, ud'u lahu ya Rasulullah, doakan untuk anakku ini. Faqad dafantu thalathan, sungguh aku telah menguburkan tiga anakku, yaitu ditinggal meninggal dunia oleh tiga anaknya dan aku yang menguburkannya sendiri. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar, sungguh engkau telah membuat benteng yang sangat kokoh dari neraka jahannam. Ya, karena sabar terhadap kematian tiga anaknya, maka ini menjadi benteng yang sangat kokoh dari neraka jahannam. Ya, sehingga hadis ini sangat jelas. Bisyarah bil jannah lil marati allati faqadatil aulad. Ya, ini adalah berita gembira bagi wanita yang kehilangan anak-anaknya, dia akan mendapatkan surga. Dengan catatan muhtasibatan lil ajri minallah. Dengan catatan dia harus bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan lagi, haddatsana Ayyash qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id Al-Jurairi Al-Khalib Al-Abasi telah menceritakan kepada kamu kepada kami Ayyash, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'id Al-Jurairi dari Khalid Al-Abasi. Dan ini sanadnya sahih, semuanya rijal muslim. Qala Khalid Al-Abasi mengatakan, mata ibnun li, telah meninggal dunia salah satu putraku. Fawajadtu alihi wajdan syadidan, dan aku dapati ya kesedihan yang teramat sangat pada diriku. Faqultu, maka aku berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, apakah kau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang bisa meringankan dan menghibur kami dari kesedihan ya ditinggal mati oleh anak-anak kami? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigharuhum da'amisul jannah, anak-anak kecil kalian, anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan masih kecil adalah da'amisul jannah. Ya, da'amisul jannah, da'amis ya, ini berasal dari kata du'mus. Tu'mus adalah hewan-hewan yang biasa ada di air, ya. Dan dikatakan da'amis, ini adalah yang dimaksudkan anak-anak kecil tersebut akan masuk surga tanpa adanya penghalang apapun. Tidak ada yang menghalangi anak kecil tersebut masuk surga. Itu adalah da'amis. Sehingga anak-anak kecil kalian, anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, belum baligh, adalah da'amisul jannah. Yaitu penghuni-penghuni surga yang masuk tanpa adanya penghalang. Tinggal masuk saja. Ya, berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Ketika mereka sudah melewati sirat, mereka melewati hisab, mereka akan dihadang oleh orang-orang yang dulu dizalimi oleh mereka. Ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Akan dihadang oleh orang-orang, bahkan hewan-hewan yang pernah kita zalimi. Ya. Apabila kezaliman itu berupa harta, apabila kezaliman itu berupa kehormatan, apabila kezaliman itu berupa darah, akan dituntut di situ. Dan bukan dengan darah, bukan harta, bukan kehormatan yang akan diminta sebagai bayarannya, tetapi pahala yang kita bawa itu yang akan diminta untuk menjadi bayarannya. Kalau sudah tidak ada, kita siap-siap akan mendapatkan na'udzubillah min dzalik kejelekan-kejelekan orang-orang yang kita zalimi. Ya. Maka itu adalah penghalang seseorang dari masuk surga. Kezaliman dalam harta, kezaliman dalam kehormatan, kezaliman dalam masalah darah, maka itu sangat berbahaya karena itu bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Dan termasuk kezaliman terhadap hayawanat, terhadap hewan. Ya. Kezaliman terhadap hewan. Ini juga sangat berbahaya. Ya. Dikarenakan, ikhwan fillah azakumullah, salah satu kezaliman terhadap hewan adalah memberikan beban yang berlebih kepada hewan tadi. Beban yang berlebih kepada hewan tadi. Dikisahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau mendengar di Mesir orang biasa memberi beban kepada onta itu 1000 ritail. Dan itu di luar kewajaran. Ya. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah menulis, ya, idza wasalakum risalati hadhihi, kalau datang kepada kalian, ya, suratku ini, ya, fala yadhluh ala himlika al-ba'ir, ya, faqad 600 ritail. Apabila datang suratku ini ke Mesir, semenjak itulah tidak boleh ada seekor unta yang membawa lebih berat dari 600 ritel. Ya. Kenapa? Karena itu adalah batas maksimum unta tersebut bisa membawa beban. Maka kita pun sama. Kalau kita membebankan kepada hewan-hewan yang kita pelihara, jangan melampaui batas daripada kemampuan mereka. Sampai salah satu sahabat, ya, ketika meninggal dunia, hendak meninggal dunia, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, berpesan kepada ontanya. Ya, berpesan kepada ontanya. Wahai onta, ya, la tas'alni 'inda rabbik, jangan kau tuntut aku di sisi Rabbmu. Fa inni la uhammilak faqatik, dan dikarenakan aku tidak pernah membebanimu dengan beban-beban yang lebih berat di atas kemampuanmu. Jadi berpesan kepada ontanya ini, wahai onta, ini tidak meninggal dunia, jangan tuntut aku di hadapan Rabbmu, di hadapan Allah, karena aku tidak pernah membebanimu dengan beban yang berat, maka jangan tuntut aku. Mafhumnya apa di sini? Mafhumnya adalah hewan tersebut yang diperlakukan dengan zalim seperti itu akan menuntut di hadapan kita. Kita yang punya peliharaan ayam, burung ataupun yang lainnya, beri makan, beri tempat yang layak. Kalau kita tidak beri makan, lepaskan. Demikian, diberi minum. Itu hak daripada hewan tersebut. Dan kalau memang sudah musim dan waktunya untuk kawin, lepaskan, biarkan hewan tersebut kawin. Misalkan punya jago, jagonya sudah kukuluruk, istilahnya. Sudah apa? Sudah berkokok. Maka itu waktunya dia untuk mencari pasangan. Maka dilepas. Kalau memang kita tidak bisa mendatangkan dari betinanya. Dan seterusnya. Ini adalah hak-hak hewan yang kita tidak boleh menzaliminya. Makanan, minuman, dan juga ya kawin dia, itu adalah hak daripada hewan itu. Tempat tinggalnya, itu adalah hak mereka yang harus kita berikan sebagai orang yang ia memelihara mereka, menernak mereka. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, ya, adalah bentuk keadilan. Kemudian kembali kepada materi ini, anak-anak kecil mereka tidak memiliki beban, sehingga dikatakan da'amisul jannah, du'mus. Mereka bagaikan duwaibah takunu fil ma la tufariquh. Ya. Yaitu bagaikan hewan-hewan yang ada di air, yang tidak akan berpisah dengan air. Hewan yang ada di air, hidup di air, tidak bisa berpisah dengan air. Maka as-sahir fil jannah la yufariquha. Anak-anak kecil yang ada di surga, dia tidak akan keluar dari surga, tidak akan berpisah dengan surga, dan dia akan masuk begitu saja tanpa adanya beban. Ya, wad-du'mus aidan huwa ad-dakhal fil umur. Ai hum sayyahuna fil jannah. Itu mereka-mereka yang akan berlari-lari ke sana kemari di surga dengan bebasnya. Itu adalah anak-anak kecil di surga. Dakhaluna fi manazilihim, bahkan bebas untuk memasuki istana-istana yang dimiliki oleh penduduk-penduduk surga. La yumna'un min mawdhi'in, mereka tidak terhalangi untuk dari tempat ini atau tempat yang lain. Ya. Kama anna sibyan fid dunya la yumna'una min ad-dukhul. Sebagaimana anak-anak kecil itu tidak dihalangi masuk di tempat-tempat, ya, bebas. Hatta di tempat ummahat yang tidak boleh, anak kecil masih boleh masuk. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, la yahtajibu anhum ahadun, tidak ada yang bisa menghalangi mereka sama sekali untuk masuk surga. Maka mereka sigharuhum da'amisul jannah, anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia masih dalam kecil, mereka akan masuk surga tanpa adanya penghalang. Mereka akan begitu saja masuk surga. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, dalam riwayat lain, ya, mereka, ya, alladzina mata sigharan, anak-anak yang mereka meninggal dunia dalam keadaan kecil, yang tadiruna abawai hingga babil jannah, mereka akan menunggu ayah ibunya di sisi pintu surga. Fala yadkhulunaha, dan mereka tidak mau masuk surga sebelum mendapati kedua orang tua. Hatta ya'khudhu atrafa thawbayhima aw atrafa yadayhima, sampai anak-anak kecil tersebut penduduk surga akan mengambil ujung daripada pakaian kedua orang tuanya atau ujung dari tangannya, digandeng, ditarik-tarik. Wala yufariquhuma, dan anak-anak kecil tersebut tidak mau berpisah dengan orang tuanya, ya, hatta yadkhulal jannah, sampai kedua orang tuanya ikut masuk surga bersama dengan anak kecil tadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga keutamaan yang sangat besar, ikhwan fillah jazakumullah, keutamaan yang sangat besar, ya, memiliki anak-anak kecil yang kemudian meninggal dunia saat keadaan mereka belum baligh. Tetapi kita tidak boleh mengharapkan, ya, wah, keutamanya besar, wah, semoga anak saya mati. Oh, jangan. Jangan, enggak boleh mengharap seperti itu. Ya, itu takdir Allah urusannya. Ya. Justru kita diharapkan untuk bersabar ketika mendapati seperti itu. Jangan kita mengharapkan. Ya, jangan mengharapkan musibah-musibah. Jangan mengangan-angankan musibah-musibah. Ini termasuk subhat yang ada di orang-orang sufi. Ya, ketika dia mengalami keenakan, kenikmatan hidup, dia mengangan-angankan ingin susah. Mengangan-angankan ingin susah. Mengangan-angankan ingin sengsara. Sehingga istri, anak, rumah, pekerjaan ditinggal. Dia ingin mencari kesengsaraan. Ya, ingin mencari kesengsaraan, ingin mencari kesusahan hidup. Itu ada sebagian orang-orang sufi, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbisul Iblis, kisah orang-orang sufi yang seperti ini. Ya. Atau orang sufi yang mereka mengharapkan celaan orang. Jadi menurut mereka, orang baik adalah yang dicela oleh orang. Ya, walaupun memang ya ketika kita berdakwah itu akan dicela. Ketika kita menyuruh kepada tauhid akan dicela. Tapi yang mereka pahami salah. Jadi mereka pengin keadaannya dicela oleh orang, itu berarti baik hakikatnya. Namanya aliran wa'idiyah. Ya, semakin dicela, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah menurut mereka. Jadi akhirnya mereka kadang jeleneh. Ya, perbuatannya di masyarakat jeleneh. Ya. Pembuat kerusakan, keonaran, ya membuat hal-hal yang tidak disukai masyarakat karena menurut mereka yang mementingkan hatinya dekat kepada Allah. Kalau perilaku kan jahat malah justru dihina, akan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah subhat-subhat yang batil. Tidak demikian sepatutnya manusia. Bahkan yang namanya manusia berusaha ya memperhatikan zahirnya dan batinnya. Wallahu taala alam bisawab dan al'afu minkum. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.